kembali kepada sunyi. Ku ikhlaskan semua pada takdir. Tuhan pasti tahu yang terbaik untukku. Tenanglah hatiku, tegarlah diri. Walaupun perih, berjalanlah lagi sejauh mungkin. Hingga suatu hari nanti pasti bertemu dengan hati yang tak menyakiti. Ku genggam hati yang sakit ini. Memang suratan tak bisa ku memaksa. Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk